Terima kasih Miss Orin yang sudah mempercayakan kami RGS untuk Anda. Hadir artis cowok Jawa Timur untuk Anda. Bro, Brodin, The Rock, RGS, Sumber, Dando. Selamat malam Laskar Mojopahit semuanya. Mojokerto. Oh, tepuk tangan yang meriah buat RGS punya.